Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Jami' As-Sahih ma laysa fi Shahihain. Taharatu aniyatil musyrikin. Sucinya bejana-bejana orang-orang musyrik. Aniyah, bejana yang dipakai makan dan minum, seperti piring-piring, mangkok-mangkok, nampan-nampan, gelas-gelas, sendok, garpu. Itu semuanya adalah aniyah. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum asal aniyah adalah suci. Al-aslu fil aniyati at-taharah. Al-aslu fil aniyati at-taharah. Hukum asal bejana-bejana adalah suci. Baik bejana kaum muslimin atau bejananya kaum musyrikin. Baik, dikecualikan apabila diketahui secara pasti padanya ada benda najis atau padanya ada benda haram, bekas-bekas haram, maka wajib dicuci. Paham ya? Hukum asal bejana-bejana adalah suci. Baik bejananya muslimin atau bejananya orang-orang musyrik. Kecuali apabila diketahui dengan pasti padanya ada najis atau bekas-bekas haram, maka wajib dicuci sebelum digunakan. Najis jelas ya. Kalau bekas-bekas haram, misalkan mereka habis menggunakannya untuk khamr atau menggunakannya untuk makan biwan. Atau biwan ya? Hah? Atau biwan? Khinzir, babi. Jangan bilang bibi, anak saya itu. Biwan. Biwan. Itu kode di mana? B1. Barakallahu. Gitu ya. Nah, barakallahu. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala, qala Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud As-Sijistani. Namanya siapa? Kayak di atas. Sulaiman Ibnul Ash'ath. Sulaiman Ibnul Ash'ath Abu Dawud As-Sijistani sahibus sunan. Beliau dari bangsa Ajam, non Arab, wilayah Sijistan. Qala haddathana Uthman Ibnu Abi Syaibah. Ini rawi yang thiqah. Beliau punya saudara namanya siapa? Uthman bin Abi Syaibah punya ikhwah. Di antara ikhwahnya yang pertama, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah. Ini Abu Bakar bin Abi Syaibah sahibul musannaf, thiqatun. Dia punya lagi saudara yang lainnya lagi. Namanya Ibrahim bin Abi Syaibah. Punya saudara lagi namanya Al-Qasim ibnu Abi Syaibah. Ada Abdullah bin Abi Syaibah, Abu Bakar sahibul musannaf, Uthman bin Abi Syaibah yang sekarang ini, ada Ibrahim bin Abi Syaibah, ada Al-Qasim bin Abi Syaibah. Abu Syaibah namanya siapa? Namanya Muhammad. Abu Syaibah ismuhu Muhammad. Baik. Uthman bin Abi Syaibah hadha, dia punya anak namanya Muhammad. Muhammad bin Uthman bin Abi Syaibah. Qala akhbarana Abdul A'la. Huwa Abdul A'la bin Abdul A'la al-Basri. Abdul A'la bin Abdul A'la al-Basri, thiqatun sahibul hadithi wal ma'rifah. Thiqatun, rawi yang thiqah, sahibul hadithi wal ma'rifah. Dia dikenal dengan hadisnya dan pengetahuan dia tentang perkara agama. Wa Ismail, wa Ismail ibnu Ulayyah. Ulayyah nama kakek, nama neneknya, ismu jaddati. Nama lengkapnya Ismail ibnu Ibrahim ibni Miqsam. Ismail bin Ibrahim bin Miqsam al-Basri. Tayyib, ada termasuk a'immatul hadis, dikenal dengan ibnu Ulayyah. Namanya Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Ulayyah jaddatu, dia dinisbatkan kepada neneknya ibnu Ulayyah. Dia punya anak namanya Ibrahim, ada Jahmi mubtadi. Anaknya seorang yang punya pemahaman Jahmiyah mubtadi. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Barakallahu fikum. Kalau antum mendapati ini faedah ya, kalau antum mendapati nama ibnu Ulayyah dalam perkara bab akidah, itu anaknya Jahmi. Tapi kalau kamu membaca ibnu Ulayyah dalam bab hadis atau fiqih, itu bapaknya. Hadza al-maqsud. Ibnu Ulayyah imam min a'immatil hadis wal fiqh. Sama-sama disebut dengan ibnu Ulayyah. Bapaknya Sunni, ahli hadis faqih, anaknya Jahmi mubtadi. At-taufiq biyadillah, ikhwan, hidayah tangan Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Qala an Burd ibn Sinan an Ata, wa Ata bin Abi Rabah al-Makki, an Jabirin, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwa, naghzudu ghazwa. Ghazwa itu peperangan yang dihadiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ghazwa. Kalau sariyah, sariyah jamaknya saraya, sariyah pasukan perang yang tidak dihadiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau kirim, beliau mengirimkan pasukan perang namanya sariyah. Tapi kalau yang beliau ikuti langsung namanya ghazwa. Itu yang membedakan dalam buku-buku sejarah. Di sisi bukan di sini kami ghazwa perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanusibu min aniyatil musyrikin wa asdiyatih. Maka kami mendapatkan ketika itu, mendapatkan sebagian bejana-bejana musyrikin dan tempat-tempat minum mereka. Fanastamti'u biha, maka kita pun menggunakannya sebagai mata. Kita menggunakannya sebagai mata, sebagai peralatan kami, sebagai perkakasnya kami. Fala ya'ibu dzalika 'alaihim, dan Rasul tidak mengaibkan, tidak mengkritik, tidak mencela tindakan tersebut atas mereka para sahabat. Qala syekh rahimahullah, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih illa Burd ibn Sinan wa qad wathaqahu ibn Ma'in wa ghairuh. Semua rawinya rawi-rawi kitab sahih kecuali Burd ibn Sinan, dia dithiqahkan oleh Ibn Ma'in sehingga dikatakan isnaduhu sahih. Nah, hadis ini barakallahu fikum, padanya bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama ialah masyru'iyatul jihad ma'a waliyil amr. Masyru'iyatul jihadi ma'a waliyil amr. Syariat berjihad bersama dengan penguasa. Baik, wa hadza syartu sihhatihi. Wa hadza syartu sihhatihi. dan ini merupakan syarat sahnya jihad. Baik, berjihad bersama dengan siapa ya Pak? Bersama dengan penguasa. Pada kalimat kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu syar'i. Dan syar'inya jihad dengan penguasa muslim yang sah. Faedah yang kedua. Yep. Ibahatul ghanimati wal fai'i ala hadhihi al-ummah. Ibahatu al-ghanimati wal fai'i ala hadhihi al-ummah. Dimubahkan, diperbolehkan harta ghanimah dan fai' untuk umat ini. Ya, dimubahkan, diperbolehkan harta ghanimah dan fai' untuk umat ini. Kalau umat sebelumnya enggak boleh. Kalau umat sebelumnya kalau perang dapat ghanimah dan fai' harus dibakar. Sekarang ini bisa dipakai, bisa dinikmati. Baik ghanimah atau fai'. Apa perbedaan ghanimah dengan fai'? Kalau ghanimah harta rampasan perang setelah peperangan terjadi. Jadi perang melawan kaum kufar, musuhnya menang. Maka harta rampasan namanya ghanimah. Kalau fai' tanpa perang. Harta yang didapatkan dari kaum muslimin dengan tanpa perang dari orang-orang kafir. Ini mubah boleh bagi kaum muslimin. Pada kalimat fanusibu min aniyatil musyrikin wa asqiyatihim. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga adalah taharatu aniyatil musyrikin. Taharatu aniyatil musyrikin. Sucinya, yang ketiga ikhwan, sucinya bejana-bejana kaum musyrikin. Wa hadza fil asl. Ini hukum asal. Pada kalimat fanastamti'u biha. فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. Rasul tidak mencela sahabat yang menjadikan bejana-bejana orang-orang kafir itu sebagai perkakas peralatan rumah mereka. Menunjukkan apa Ikhwan? Sucinya bejana-bejana kaum musyrikin. Ingat itu hukum asal. Kecuali kalau kamu pastikan padanya ada najis. Cuci dulu. Baru di pakai. Atau kamu pastikan padanya ada barakallahu fikum bekas-bekas khamr atau bekas babi dan semisalnya haram-haram, cuci baru kemudian dipakai. Barakallahu fikum. Namanya ketika antum barakallahu fikum antum makan barakallahu fikum di rumah makan Chinese, tidak ada keterangan Muslim Chinese, pokoknya Cina saja. Dilihatin ini agamanya Konghucu ini paling. Nah, ada apa namanya begitu-begitunya. Di situ antum makan yang halal, ada pemilahan makan yang ini halal, yang ini bebas. Tapi antum nggak tahu terkait dengan bejana tadi itu. Apa hukumnya antum makan bagi bejana mereka? Apa hukumnya untuk makan bagi bejana mereka di situ? Jawabannya boleh. Kembali pada hukum asal. Hukum asalnya adalah boleh. Sampai kamu pastikan ada bekas-bekas haramnya, maka jangan mau. Lebih afdal jangan makan di situ. Jangan makan di situ. Makan di warteg saja. Warteg warung Tegal. Dijamin halal. Barakallahu. Baik. Barakallahu fikum. Atum misalkan ini namanya juga kondisi ifanya terkait masalah hukum. Atum misalkan ada sebuah keperluan penting atau terpaksa safar ke negeri kufar, negerinya orang kafir. Atau di negara kita ini misalkan di sebuah wilayah yang memang banyak kufarnya di situ. Ada enggak? Ada ya? beberapa tempat itu kebanyakannya adalah kufar. Barakallahu fikum. Di sini berlaku ini riwayat. Bejana-bejana yang ada pada mereka itu semuanya adalah suci, hukum asalnya adalah suci. Sampai dipastikan ada perkara yang haram padanya atau perkara-perkara yang najis padanya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga al-aslu fi taha'a al-aslu fil aniyah at-taharah. Hukum asal bejana adalah suci. Barakallahu fikum. Antum dikasih hadiah oleh orang Nasrani, wong Kristen. Diterima enggak? Terima enggak? Antum dikasih hadiah sama kaum Nasrani, terima enggak? Jawabnya? Juga dia. Terima enggak? Oh, hadiah apa? Beneran. Hadiahnya dalam bentuk perkakas, peralatan rumah tangga. Terima enggak? Hah? Terima. Orang Nasrani yang ngasih wong Kristen ini. Kasih. Dikasih, terima. Terima ya, Pak. Diterima karena Rasulullah SAW menerima hadiah mereka. Antum buka ternyata itu adalah perkakas rumah tangga. Ada mangkok, ada panci, ada wajan, apa wajan itu? Apa namanya? Untuk goreng itu namanya apa? Hah? Wajan. Lain koi lain wajan. Alhamdulillah ya, bejana mereka. Antum bisa langsung pakai atau antum cuci dulu? Hah? Jawabannya? Bisa langsung antum pakai ketika antum mendapati bersih, tidak ada sesuatu yang najis atau perkara yang haram. Kalaupun dicuci bukan karena najisnya, dikarenakan mungkin ada debunya dan segala macamnya, cuci terlebih dahulu. Al-Bahib ini kaidah, pegangi baik-baik barakallahu. Kalau mau diperpanjang, ini juga berlaku untuk barakallahu fikum pakaian-pakaian mereka. Al-aslu fil malabis at-tahar. Hukum asal yang namanya pakaian yang dikenakan adalah suci. Sampai ada bukti yang jelas padanya ada najisnya barakallahu fikum. Nah, antum masya Allah mendapatkan satu tas besar di wilayah kufar, isinya adalah baju mereka semua, baju hem, lengan pendek, lengan panjang, kaos oblong, nah, dan segala macamnya. Jadi pakai enggak? Cuci dulu apa di langsung dipakai? Nah, hukum asalnya adalah suci, selama tidak ada yang menunjukkan najisnya, maka bisa langsung dipakai. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Lanjut. Qala rahimahullahu taala, bab yang berikutnya, bab yabda'u bil khala'i 'indal hajati ilaih. Bab memulai dengan khala', dengan urusan kamar mandi. Indal hajati ilaih, ketika ada hajat kepadanya. Dahulukan buang hajatmu di kamar mandi sebelum yang lain. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan permasalahan sholat. Terkait dengan bab sholat. Tayyib. Awalnya antum tidak merasa apa-apa ya, Pak. Perutnya antum normal-normal saja. Tidak ada masalah. Begitu antum mau berangkat ke masjid, dikumandangkan azan, terasa ada yang gak beres, trouble ini, perutnya ini. Trouble, terasa sudah mulai gak beres. Maka antum sangat memerlukan yang namanya khala, yang namanya tempat buang hajat. Ternyata, sudah diiqamati sholat. Antum mendahulukan mana, sholat dulu ataukah buang hajat dulu? Jawabannya dengan bab ini dan hadis yang sedang kita baca adalah dahulukan buang hajat. Yep, seperlunya selesai langsung segera menuju ke tempat sholat. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah terasa jauh-jauh sebelumnya, sengaja molor-molor-molor biar sampai azan, biar sampai komat, baru kemudian ketika diobrak-abrik sama temennya, ayo berangkat. Bentar, error perutnya. Ternyata enggak beres. Hati-hati, innamal a'malu binniyat. Allah Maha tahu isi hati Anda. Ini terkait dengan seseorang yang memang ada masalah pada perutnya. Kepengen hajat langsung. Barakallah. Gitu ya. Enggak sengaja dimaju-majukan mendekati azan. Ketika terasa langsung dia buang hajat. Ketika error ada masalah pada perutnya terus sekali lama sampai azan sampai qomat, maka segera selesaikan langsung berangkat menuju ke tempat sholat. Ketika mendapati jamaah alhamdulillah, ketika dia masbuk maka disempurnakan rakaat yang tertinggal. Barakallahu fikum. Kira-kira apa fungsinya? Kenapa kau didahulukan hajat terlebih dahulu? Naam, ahsan tayyibah. Fungsinya adalah supaya dia mengerjakan ibadah sholat dengan khusyuk, dengan tenang. Allahu akbar sampai parah-parah gitu. Ngapain nahan yang satu itu? Sahabat dah ini, katanya ini sholat nahan depan atau nahan belakang? Gini-gini. Sada? Jawabnya? Sada? Tidak saya akhi. Kalau sampai hilang kekhusyuan maka tidak sah. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yadfa'uhul akhbatan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yadfa'uhul akhbatan. Tidak sah salat di depan makanan dan ketika dia ditahan atau menahan dua perkara yang jelek, nahan depan, nahan belakang atau nahan angin. Ini kata para ulama, ketika hilang kekhusyuannya maka tidak sah. Barakallahu fikum. Sehingga mulailah dengan buang hajat. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Masmud Tirmidzi Muhammad ibnu Isa ibni Saurah, kunyahnya Abu Isa Tirmidzi. Muhammad ibnu Isa ibni Saurah Abu Isa Tirmidzi rahimahullah. Beliau juga termasuk ulama ahli hadis non Arab dari Ajam, dari Tirmidzi. Qala rahimahullah taala, haddatsana Hannad ibnu Sari, ma'ruf beliau yang punya kitab Zuhud. Kitab Zuhud Hannad ibn Sari. Qala haddathana Abu Muawiyah wa Muhammad ibn Khazim al-Dharir. Muhammad ibn Khazim al-Dharir, Abu Muawiyah. Dikatakan al-Dharir, dikatakan beliau buta. Beliau buta di akhir hayatnya. An Hisham ibn Urwah al-Madani. An abihi, dari bapaknya itu Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awam al-Madani. An Abdullah ibn al-Arqam, dari Abdullah ibn al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, uqimatis salah, salat sudah diiqamati. Fa'akhadha biyadi rajulin faqaddamahu. Lalu Abdullah bin Arqam ini mengambil, memegang tangan seseorang, disuruh maju mengimami. Wa kana imama qaumih, dan Abdullah bin Arqam ini imam kaumnya. Dia sebagai imam kaumnya dari qomati. Tiba-tiba dia memegang tangan seseorang suruh maju. Sambil mengatakan waqal, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatish shalah, ketika sudah diiqamati salat, wa wajada ahadukumul khala, dan salah seorang di antara kamu mendapati sesuatu yang mengharuskan dia ke belakang, falyabda bil khala, hendaklah memulai dengan buang hajat dia di tempatnya. Qala Abu Isa wa Tirmidzi rahimahullah, Hadith Abd bin Arqam, hadith Hasan Sahih. Qala Abu Abdurrahman, Nishimu bin Hadi, huwa sahihun ala syarti syaikhain. Tapi barakallahu fikum, hadisnya cukup jelas ya. Kata Rasulullah SAW, idza uqimatish shalatu wa wajada ahadukumul khala'a falyabda bil khala'. Apabila telah diiqamati salat dan salah satu di antara kalian mendapati al-khala', maka mulailah dengan al-khala'. Pengertian mendapati al-khala', yakni mendapati dirinya memerlukan tempat buang hajat. Jadi jangan dipahami secara zahirnya, berangkat dari rumah menuju ke masjid sudah qomat, lihat kok ada WC umum ya, akhirnya dia mampir dulu ke sana. Lah, makanya Asy-Syaikh mengatakan dalam bab indal hajati ilaihi, ketika ada hajat menuju ke sana. Jadi dari qomat salat trouble, dapet bar kecil, bar besar, buang angin, maka dahulukan khala, baru kemudian dia salat, supaya dia mengerjakan ibadah sholatnya dengan khusyuk dan tenang. Ketika telat, maka dia menyempurnakan yang terlambat dari rokaat-rokaatnya yang masbuk. Barakallahu fikum. Wa'alaikum insyaAllah ya. Anda perhatikan dalam kalimatnya, idza uqimatis sholatu wa wajada ahadukum lukhala. Dia menunjukkan ya kan spontanitas. Menunjukkan spontanitas. Tahu-tahu ada hajat. Seperti yang saya utarakan di atas, ini enggak berlaku bagi yang sudah terasa sebelumnya. Sudah kepingin buang hajat, sengaja dia tunda sampai azan, sampai qomat. Tahu-tahu trouble error. Ini enggak masuk ya. Ya, maka dia apa namanya terkena sesuatu yang tidak menyenangkan. Kan dia sengaja berlambat-lambat mengerjakan ibadah sholatnya barakallahu fikum. Ya, ketika ada hajat langsung tunaikan barakallahu fikum. Nah, hadza wadhih. Qara'na hadithain, hadith Jabir bin Abdullah wa hadith Abdullah ibn al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhuma yuhfadhan. Ya, falakan insyaAllah dua-duanya. Sahih Bukhari dua, ini juga sekarang dua. Al-Batal sayahfaduhuma insyaAllah. Barakallahu fikum. Nakfati lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlalu habibakum.